Ingatan yang baik-baik rasa yang tak pernah terjumpai. Kau berluka dan bermimpi indah dalam ruang yang sepi. Mawar layu adalah saksi bisu penantian tak berujung ini.